Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiba. Mubarakan fihi mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah, ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari hamba-hambanya Allah pilih dan Allah jadikan mereka a'immah, para imam, pemimpin bagi umatnya, panutan dalam kebaikan. Doa ibadur rahman, Allah ajarkan kepada mereka, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami imam, pemimpin, panutan dalam kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan itu imamah fiddin, kepemimpinan dalam agama derajat yang sangat tinggi. Derajat para siddiqin, derajat al-kamilin, orang-orang yang semakin sempurna dari hamba Allah as-salihin. Dengannya mereka menjadi qudwah, panutan, ditiru oleh yang lain dalam tutur katanya, pantas ditiru karena dalam kebaikan, ditiru dalam amal perbuatannya karena dalam kebaikan. Orang pun tumaknina, merasa tenang, aman, berkuduah, beruswah, meniru mereka. Sehingga ahlul khair setelah mereka berjalan mengikuti dan meniru mereka. A'immah ini mereka mendapatkan imamah karena ilmu dan amalannya. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka a'immah, para imam, yahdun bi amrina. Mereka berjalan dengan bimbingan kami karena kesabaran mereka dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang Allah balas dengan kebaikan di jannah. Diberikan untuk mereka ghurfah, kamar-kamar di dalam surganya, nas'alullah min fadlih. Di dalam ayat ini, para ulama menjelaskan kepada kita Bahkan Rasul pun diperintah oleh Allah mengikuti jejak para Rasul yang sebelumnya. Ulaikal ladina hadallah. Mereka itu para Rasul-Rasul kami. Orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Fabihudahu muqtadih. Maka berkuduahlah. Turuti dan ikuti mereka. Menjadikan pendahulu-pendahulunya sebagai panutan yang ditiru dan diikuti. Urwah ibn Zubair, imam, rahimahullah, kana yad'u bi an yaj'alahu Allah mimman yuhmalu anhu al-'ilm fastujiba du'a'u. Beliau berdoa kepada Allah agar dijadikan orang yang pantas untuk dijadikan kudwa, diambil ilmu darinya oleh generasi yang setelahnya, menjadi rujukan oleh orang yang setelahnya. Ini pendapat Urwah Ibnu Zubair. Ibnu Zubair berkata demikian. Demikian madhab beliau. Dan dikabulkan doa beliau. Jadilah beliau seorang imam besar dari para imam-imam sunnah. Ma'rufin. Kata Imam Mujahid, makna ayat, ij'alna mimman naqtadi biman qablana hatta yaqtadiya bina man ba'dana. Ya Allah, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami ini orang-orang yang berteladan kepada yang sebelum kami, meniru para ulama salafnya, para salafus saleh, para imam. Dengan itu, sehingga yang setelah kami pun akan menjadikan kami panutan. Sebagaimana kami merujuk kepada yang sebelum kami, agar yang setelah kami pun merujuk kepada kami. Menjadikan kami panutan mereka dalam kebaikan. Dijadikan kudwa, contoh seperti tadi dalam tutur katanya, dalam amal perbuatannya. Kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, artinya dengan ini pula jangan jadikan kami itu a'immatud dhalal, pemimpin-pemimpin kesesatan. Karena orang yang bahagia Allah jadikan waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dengan hidayah dari Allah, dijadikan pemimpin dalam kebaikan. Sementara orang-orang yang celaka juga dijadikan imam, pemimpin. Tapi na'udzubillah dalam kesesatan. Waja'alnahum a'immatan yadu'una ilan nar. Harus dekat. Kami jadikan mereka itu para pemimpin, namun mengajak umatnya kepada azab, kepada neraka. Wal'iyadzu billah. Kata Qatadah, waja'alna lil muttaqina imama qadatan fil khair. Menjadi guide dalam kebaikan, menuntun orang lain dalam kebaikan, du'atu huda, da'i kepada hidayah, yu'tammu bina fil khair, sehingga orang lain itu ngikut kepada kami dalam kebaikan, menjadikan kami panutannya. Karena pahala akan mengalir kepadanya. Dia yang membuka jalan, dia yang tunjukkan, dia yang ajarkan kepada mereka. Maka ngalir kebaikan itu selama mereka mengamalkan kebaikan tersebut. A'immah. Itu doa. Muttaqin. Yang Allah ajarkan dalam Quran. Sehingga kalaupun seseorang posisinya sebagai pengikut tapi dalam kebaikan, itu jauh lebih baik ketimbang dia menjadi yang diikuti tapi na'udzubillah fisyarr. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, la antakuna wala antakuna tabi'an fil khair khairun laka min antakuna matbu'an fisyarr. Kamu jadi pengikut tapi dalam kebaikan, dalam ilmu, dalam amal saleh, dalam akhlak, dalam kebaikan, itu lebih baik bagimu ketimbang kamu jadi orang yang diikuti, jadi lokomotif, di belakangmu ada sekian orang bersamamu ngikuti kamu, tapi itu dalam kejelekan, syar, dalam kebatilan. Na'udzubillah, bukan itu doa muttaqin. Bukan itu yang diinginkan oleh orang-orang yang bertakwa. Sehingga karenanya dia menjadi rujukan, dia yang menjadi pegangan, namun fi syarr la fi khair, dalam syarr, dalam kejelekan, bukan dalam kebaikan. Orang meniru dia, menjadikannya rujukan fi syarr. Dari a'immah dan para ulama salaf yang kemudian dijadikan imam, panutan dalam kebaikan, rujukan umat ini dalam agamanya, yang mewariskan ilmu mereka kepada umat generasi yang setelahnya. Imam Abu Hatim Muhammad Ibn Idris Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, lebih dikenal dengan kunyahnya Imam Abu Hatim Ar-Razi, yang disebutkan sebagai Imamun Hafidh Naqid, kritis dalam hadis dan periwayatannya, Syekhul Muhaddithin Al-Handali Al-Ghatafani. Imam Abu Hatim rahimahullah kana min buhuril ilm, disebutkan termasuk dari lautan ilmu. Artinya karena sangat luasnya ilmu beliau rahimahullah. Tawafal bilad, keliling dunia beliau ke sana kemari, negeri-negeri Islam zaman itu. Untuk talabul ilm, menemui para masyayikh dan ulama yang ada di negeri-negeri itu, belajar ilmu. Lahir beliau tahun 195 Hijriah. Beliau selevel dengan Bukhari dan yang setobaqah dengannya. Kata khatib, kana ahadal a'immatil huffadhiz thiqat, termasuk imam-imam hafid yang asbat, yang sabat, yang kuat dan terpercaya. Kata Al-Khalili, beliau sangat alim, menguasai perselisihan para sahabat, dan itu fikih. Tahu sahabat berselisih dalam hukum ini, permasalahan ini. Begitu pula fiqh tabi'in, fatwa-fatwa para a'immat tabi'in. Imam Abu Hatim Ar-Razi. Bahkan itu disaksikan oleh Abu Zur'ah sendiri. Ma ra'aitu ahras ala talabil hadith minka. Aku enggak pernah tahu orang yang lebih semangat dalam menuntut ilmu hadis lebih darimu. Sangat antusias dalam hadis rahimahullah. Kata Ismail Al-Qadhi, "Ma ra'aitu ajma' min Abi Hatim wala afdhala min." Aku enggak pernah tahu orang yang lebih luas ilmunya dari Abu Hatim. Dan aku tidak pernah tahu pula ada orang yang lebih afdol darinya di zamannya. Diakui oleh para imam dan para ulama yang selainnya. Kata Yunus Ibn Abdul A'la rahimahullah, Abu Zur'ah dan Abu Hatim, keduanya Imam Khurasan. Imama Khurasan. Dua imam dari negeri Khurasan. Dan didoakan baik untuk keduanya. Kata Yunus, baqa'uhuma salahun lil muslimin. Selama mereka masih ada hidup, maka itu kemaslahatan besar, kebaikan bagi kaum muslimin. Abu Hatim, kata Ibnu Khirash, min ahlil amanah, amanat wal ma'rifah. Abu Hatim, Muhammad Ibnu Idris Ar-Razi rahimahullah, wafat tahun 277 Hijriah. Yang kedua, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau adalah Ubaidullah Ibnu Abdul Karim. Lebih dikenal dengan kunyahnya juga Abu Zur'ah Ar-Razi. Ubaidullah ibn Abdul Karim. Beliau ini lahir tahun 200 sekian. Awal-awal tahun 200. Kata khatib, kana imaman rabbaniyan. Imam Rabbani. Hafidh mutqin mukthir. Banyak riwayat dari beliau. Jalasa Ahmad ibn Hanbal. Beliau cukup lama mulazamah duduk di majlis Imam Ahmad. Dzakarahu, bahkan sering bermudzakarah dengan Imam Ahmad. Kata Abu Zur'ah, aku menghafal 200 ribu hadis sebagaimana orang menghafal Qul Huwallahu Ahad. Layaknya kita hafal Qul Huwallahu Ahad, tidak mungkin salah baca, tidak mungkin berhenti. Apa ya kelanjutannya ya? Qul Huwallahu Ahad. Seperti itu pula beliau menghafal 200 ribu hadis. Rahmatullahi alaih. Makanya kata Ibn Abi Syaibah, ma ra'aitu ahfad min Abi Zur'ah. Aku enggak pernah melihat yang lebih hafid dari Abu Zur'ah. Kata Imam As-Saghani, Abu Zur'ah yushabbah bi Ahmad ibn Hanbal. Diserupakan seperti Imam Ahmad rahimahullah, keilmuannya, ibadahnya, akhlaknya. Rahmatullah alaihim. Keduanya, Abu Zur'ah, imam dari Khurasan, dari Rai. Kata Ishaq, kata Abdullah ibn Ahmad, aku mendengar ayahku, yakni Imam Ahmad, mengatakan, ma jawazal jisra ahad afqa min Ishaq ibn Rahuya. Tidak ada yang melewati jembatan ini, artinya dari negeri seberang sana, Khurasan sekarang Rusia, yang lebih faqih dari Ibn Rahuya, gurunya Bukhari. Wala ahfad min Abi Zur'ah, tidak ada pula dari sana yang lebih hafid dari Abu Zur'ah. Keduanya Abu Zur'ah dan Abu Hatim dari negeri Rai. Nisbat kepadanya Ar-Razi. Dulu teranggap kota dan markas basis Ahlus Sunnah. Terlahir darinya banyak a'imah dan ulama, termasuk beliau ini, Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Ar-Rai yang sekarang, nas'alullah al-afiyah, berbalik menjadi basis dan pusat Rafidhah yang merusak dan menghancurkan Islam dan Sunnah. Sekarang namanya Teheran, Iran. Di masa itu a'immah banyak lahir dan keluar dari sana. Dua imam ini ditanya oleh Abdurrahman ibn Abi Hatim tentang yang mereka tahu dari akidah, manhaj para ulama yang sebelumnya. Berarti dekat sekali, karena mereka wafat di akhir-akhir abad ketiga. Abu Hatim 277, Abu Zur'ah 264 Hijriyah wafat. Yani zaman mereka dengan zaman Rasul dekat sekali. Hanya ada dua abad. Di atasnya adalah tabi'in atau atba' tabi'in, kemudian tabi'in, sahabat. Wafatnya masih pertengahan abad ketiga, 264, 277. Masih segar sunnah zaman salaf rahimahumullah. Makanya ditanya untuk kemudian menukilkan kepada umat yang setelah mereka mewariskan apa yang mereka tahu dari para ulama salaf, bagaimana akidah dan keyakinan mereka seperti apa, manhaj mereka dalam agama, madhab mereka. Makanya kata Abdurrahman Ibn Abi Hatim, sa'altu abi wa aba zur'ah. Aku tanya ayahku Abu Hatim dan juga Abu Zur'ah, an madhahibi ahli sunnah fi usuliddin, tentang madhab ahlu sunnah seperti apa manhaj mereka dalam pokok-pokok agama ini. Wa ma adraka alaihi ulama fi jami'il amsar. Dan bagaimana sih mereka mendapati para ulama di negeri-negeri yang ada? Karena keduanya tawaf. Maksudnya tawaf keliling dunia. Sehingga tahu di Hijaz, di Mesir, di Syam, di mana-mana sudah. Mereka keliling dunia cari ilmu, ketemu dengan ulama-ulama yang ada di negeri itu masing-masing. Makanya ditanya oleh Abdurrahman, adroka alaihil ulama, yang mereka dapati keduanya dari para ulama itu seperti apa? Bagaimana sih keyakinan mereka? Seperti apa sih manhaj mereka? Karena keduanya menemui mereka di banyak negeri. Ulama yang sudah banyak berpencar ke sana kemari berdakwah, tinggal bermukim di sana, didatangi thalabul ilm oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Karena mereka panutan. Ini mengikut, merujuk kepada yang sebelumnya para ulama. Yang para ulama sebelumnya juga mengambil dan panutannya adalah ulama yang sebelumnya, tabi'in. Tabi'in ambil itu dari para sahabat, sahabat dari Rasul SAW. Wa ma ya'taqidan min dhalika. Apa yang diyakini oleh keduanya dalam perkara agama ini. Faqala, maka keduanya menjawab, adraknal ulama fi jami'il amsar, yang kami dapati para ulama di seluruh negeri-negeri yang ada, Hijazan, dari Hijaznya, Iraqan, negeri Irak, Syaman, negeri Syam, Yamanan, negeri Yaman di zaman itu. Keliling dunia. Fakana min madhabihim, maka madhab mereka semua sama. Annal iman qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Bahwa iman itu perkataan dan perbuatan. Bisa bertambah, bisa pula berkurang. Ini mukaddimah dari Ibnu Abi Hatim menjelaskan kepada kita dengan gamblang bahwa salafus saleh, a'immah dan para ulama sunnah sangat haris Mereka sangat semangat, sangat peduli untuk memahami akidah yang benar. Akidah yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Tidak hanya itu, mereka pula sangat antusias, sangat haris, semangat untuk mengambil semua itu dari a'immah. Dari para ulama yang hidup sebelum mereka. Seperti apa para ulama itu? Bagaimana akidah mereka? Makanya Abdurrahman ibn Abi Hatim tanya, bukan hanya sekedar bagaimana ayahnya, bagaimana Abu Zur'ah titik, tetapi yang beliau tanya seperti apa yang mereka dapati para ulama yang sebelumnya. Kalian berdua, Abu Hatim, Abu Zur'ah, kan menemui para ulama di negeri-negeri itu, para masyayikhus sunnah. Apa yang kalian dapati? Apa yang kemudian kalian tahu dari mereka tentang din ini, usuluddin, pokok-pokok agama? Sehingga orang tumaknina. Ketika mempelajari, ketika membaca, tenang. Kenapa? Karena tahu seperti inilah keyakinan salaf. Beginilah akidah salaf. Dinukilkan dari Abdurrahman ibn Abi Hatim, dari ayahnya, dari Abu Zur'ah, dari syuyuh guru-gurunya yang ada di negeri-negeri tadi. Masa yang masih masa keemasan yang disanjung oleh Rasulullah SAW, tumal ladina yalunahum, tumal ladina yalunahum, abad ketiga masuk mereka di dalamnya, tahun 300 ke atas. Tenang orang. Makanya para masyayikh sering sebutkan, bainana wa bainal qaum kutubus salaf. Antara kita dengan mereka yang menyelisihi kita, yang menyalahi kita, kitab-kitab salaf sebagai hakimnya, sebagai penentunya. Kamu berpendapat begini, aku mengatakan begini, tapi siapa yang benar? Ayo merujuk ke kitab salaf. Seperti apa salaf? Bagaimana manhaj mereka, akidahnya? Dan itu walillahil hamd ternukilkan sampai kepada kita dengan penuh amanat. Yang di masa-masa belakangan sebelum ini tidak semudah itu. Orang bisa dapat kitab, enggak semudah itu. Sulit. Biaya masih sulit. Fasilitas juga sangat-sangat terbatas. Enggak semudah itu. Hafidz Al-Hakami, antum ta'rifun. Alim rahimahullahu ta'ala. Suatu ketika butuh kitab Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam milik Bukhari rahimahullah. Di masa itu seperti tadi, toko buku enggak semudah itu didapati. Kalaupun ada, harganya mahal. Karena enggak mudah. Sampai beliau pinjam kepada syekhnya. Beliau pinjam, tapi dikasih waktu, kamu boleh pinjam, karena mahal kitab. kamu boleh pinjam ini satu malam, besok harus kembali. Ya khair. Walhasil besok beliau kembalikan kitabnya. Ditanya, kamu sudah menasakh? Nasakh itu menyusun ulang, ditulis. Karena dulu gak ada namanya mesin fotokopi. Secepat itu selesai. Tangan ini yang nulis. Dinasakh. Disalin. Kata beliau, alhamdulillah dalam semalam semua ini, aku telah membaca kitab ini semuanya, aku telah menyalinnya semuanya, dan aku sudah hafalkan semuanya dalam satu malam. Rahimahullah. Al-Muhim, itu kitab. Terwariskan kepada kita seperti ini, akidah dan manhaj para a'immah. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang tinggi derajat keilmuannya, ketakwaannya, dijadikan sebagai a'immah fiddin, dijadikan panutan, rujukan oleh orang-orang yang setelahnya, pantas ditiru, pantas dipegangi, dijadikan rujukan. Tingginya keutamaan mereka ini mengingatkan kita terhadap athar yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, di mana mereka sebutkan, man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Barang siapa dari kalian ingin meniru, menjadikan seseorang itu sebagai panutannya, menjadikannya sebagai figur yang dia contoh, dia pegangi, dia jadikan rujukan, maka hendaklah itu orang-orang yang telah mati. Karena yang hidup tidaklah ada jaminan aman dari fitnah. Yang hidup masih bisa berbolak-balik, masih bisa bergonta-ganti warna dan na'udzubillah, fitnah. Yang hidup gak bisa kamu pegangi, sulit untuk kamu percaya padanya. Makanya kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, kepada yang meninggal, para kibar, a'immah, para ulama, kata Ibnu Mas'ud, la yazalun nasu salihin mutamasikin ma'atahumul ilm an ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini tetaplah dalam kebaikan umat ini tetaplah saleh umat ini tetaplah berpegang benar-benar teguh kepada agamanya selama ilmunya datang dari para sahabat Nabi, merujuk ke mereka. Wa akabirihim, selama ilmunya datang dari pembesar-pembesarnya, yakni para ulama akabir, kibar para ulama'nya. Fa idza atahumul ilmu an asaghirihim halaku. Jika ilmu itu datang kepada mereka, mereka ambil dari yang kecil, yang mudah hancur mereka. Kecil ditafsirkan dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Binasa saat itu umat ini. Ditanya I Abu Hatim dan Abu Zur'ah, karena demikianlah da'bus salaf, kebiasaan salaf. Tanya dan kembali kepada para ulamanya. Begitu ada masalah, begitu ada hal yang mereka bingung, mereka tanyakan kepada para ulamanya. Di Muslim, hadis Ibnu Umar juga, ketika tabi'in Yahya Ibnu Ya'mur bersama temannya bingung menghadapi fitnahnya Qadariyah yang mengingkari takdir di Kufah saat itu. Maka mereka pergi ke Mekah untuk haji atau umroh guna menemui para sahabat untuk ditanyakan. Sampai ketemu Ibnu Umar. Maka mereka tanyakan, orang-orang yang mengingkari takdir katanya segala sesuatunya terjadi dengan sendirinya. Tidak ada ketentuan, tidak ada takdir. Al-Ma'ruf, sampai Ibnu Umar marah dan menyatakan dirinya berlepas diri dari mereka. Asyahid, bagaimana mereka mencari, mengembalikan segalanya kepada para ulama. Merekanya tidak komentar, merekanya tidak berbicara sebelum bertemu dengan para sahabat. Karena itu ulama terbesar yang ada masih hidup, maka itu yang mereka cari. Para ulama dari sahabat Rasul SAW. Maka selamat, terbimbing dengan hidayah, terbimbing dengan sunnah. Ilmu itu datangnya dari akabirihim, dari ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun demikian. Abdurrahman ibn Abi Hatim tanya kepada ayahnya, tanya kepada Abu Zur'ah, apa yang kalian dapati para ulama di negeri-negeri kaum muslimin ini? Bagaimana akidah mereka, seperti apa? Karena mereka panutan, rujukan, sampai pada derajat imamah yang karenanya pantas untuk ditiru, dijadikan kuduah, toladan. Karena mereka a'imah. Oleh karenanya pula, banyak terkadang kita dapati kitab-kitab akidah dinisbatkan kepada mereka. Kita tahu akidah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dinisbatkan bahkan akidah itu kepada mereka, karena mereka imam, panutan, ditiru, dijadikan toladan. Maka akan celaka dan tanda kesengsaraan, wal'iyadzubillah, pada seorang hamba ketika dia dijadikan panutan, ketika dia dijadikan rujukan dan segalanya, sementara dia asaghir, masih muda. Dan karenanya ini menjadi cara-cara hizbiyah dalam menghancurkan seseorang, dieluh-eluhkan, wah ini alim fulan ini begini begini, disanjung-sanjung luar biasa, melebihi kapasitasnya, bahkan melampaui hakikat yang ada padanya. Disebut ini, disebut itu. Orang dengan adanya pujian, sanjungan, labil, hilang tawadhu'nya. Dengan pujian, sanjungan setinggi itu, bisa ujub, takabur pada dirinya. Dan itu yang mereka maukan. Seorang hamba yang ingin berharap keselamatan dirinya dan agamanya tidak akan rela, tidak akan ridho diposisikan demikian. Karena fitnah bagi dirinya. Tapi ketika itu dirujukkan kepada para ulama yang akabir, barokah dan selamat umat ini dalam kebaikan, ini mukaddimah dari Abdurrahman Ibn Abi Hatim rahimahullahu ta'ala terkait sebelum beliau tanya ayah dan sekaligus juga Abu Zur'ah, apa yang diketahui dari yang didapati para a'immah dan para ulama umat ini. Kalau saja masing-masing mau mengerti dan memposisikan dirinya, maka akan selamat dunia dan akhiratnya. Karena perkara umat, perkara dakwah, perkara besar yang hanya para ulama yang mampu dan dijadikan rujukan. Mereka berbicara dengan ilmu. Mereka berbicara dengan hikmah. Dari yang mereka dapati dari atasnya, masyayikhnya, yang di atasnya. Yang di atasnya pun dapat dari atasnya, para tabi'in, para sahabat. Sehingga betul-betul terbimbing umat itu dengan ilmu dan bimbingan akidah yang benar. Tetapi kadang nas'alullah al-afiyah wassalamah menjadi fitnah tersendiri di umat ini ketika merekanya mengembalikan segala sesuatunya kepada orang-orang yang kurang ilmunya, jauh bahkan dari bimbingan para ulama salaf. Namun begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dengan semua ini hikmah yang besar yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ingat ibroh sebagai pelajaran dan ibroh bahwasanya di masa banyaknya yang berbicara, banyaknya yang komentar tanpa ada bimbingan dari para ulama dan ahlul ilm, ibtila cobaan tersendiri dan ibtila dari Rabbul Alamin. Tapi tersisihkan dengannya orang-orang yang jujur, yang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang-orang yang memang ahlu syar, hanya menginginkan syar. Firman Allah, ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib, wa ma kana Allahu liyutli'akum alal ghaib walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Ma kana Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Allah enggak mungkin membiarkan mukminin seperti itu kondisinya, sampai Allah membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang thayyib, mana yang khabith. Percampuran munafikin, al-kadzibin, orang-orang yang dusta, dengan kaum mukminin yang shadiqin, yang benar, jujur dalam imannya, dalam beragama. Kalau dibiarkan terus mereka menyatu, ini akan bikin kerusakan. Kalau larut satu dengan yang lainnya, akan menimbulkan kerusakan. Dan Allah tidak akan biarkan itu. Madharatnya besar terhadap agama maupun dunia. Tetapi hatta yamizal khabitha minat thayyib, dipilah dan dibedakan mana yang khabith, mana yang thayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Kalian, Allah enggak mungkin tunjukkan kepada kalian yang gaib. Artinya, semula kalian enggak tahu isi hati orang. Enggak mungkinlah kalian tahu. Fulan, apa maunya ini? Fulan, apa niatnya? Fulan, apa di dalam hatinya? Fulan, ini itu enggak mungkin Allah tunjukkan kepada kalian, gaib. Kalian enggak mungkin tahu. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Siapa yang ketika menampakkan wala, ketika orang menampakkan kejujuran, menampakkan pertemanan, menampakkan iman, menampakkan yang terlihat dari dirinya, kalian enggak tahu apa hakikat orang ini, bagaimana isinya. Namun ketika manusia tidak mungkin mengetahui isi hati dan apa mau orang, Allah jadikan ibtilaat, fitnah, memisahkan dari mereka terlihat terbedakan as-sadiq minal kadzib. Siapa yang jujur, siapa yang dusta. Karena di saat fitnah itu akan bermunculan kufar, munafikin, para musuh-musuh agama, musuh-musuh kaum mukminin. Saat itu muncul, kufar akan, munafikin akan condong dan berkiblat kepada orang-orang kufar, memusuhi kaum mukminin. Enggak tahan mereka untuk sabat, untuk tegar kokoh di atas iman. Enggak istiqomah mereka, enggak kuat di atas sunnah, sehingga tahu kemana arah yang sebenarnya dia inginkan. Kalau itu di saat rokok, di saat lapang, di saat kondusif, di saat aman, enggak kelihatan. Belum ada ujian, belum ada, enggak bisa dibedakan. Tapi begitu terjadi fitan, terjadi cobaan, akan tampak dari situ kamu bisa tahu. Ternyata fulan-fulan ini seperti apa kenyataannya. Tersisihkan. Makanya di zaman, di waktu fitnah, kamu dapati hidup berkembang pesat, mardho orang-orang yang berpenyakit. Yang ketika itu belum terjadi, mereka dalam posisi nonaktif, dalam artian mati, enggak ada suaranya, dalam posisi tidak ada ini itunya. Posisinya tenang. Begitu ada ibtilak bermunculan satu dengan yang lain. Sudah enggak sabar mereka ingin keluar dari kepompongnya. Kamu tahu jentik-jentik? Tahu ya? Anaknya nyamuk itu. Maaf. Di mana mereka hidup pesat dan cepat berkembangnya? Di selokan-selokan. Air-air tergenang yang kotor, bau. Mungkin juga ada najis di dalamnya. Di situ kembang cepat. Hidup mereka, jentik-jentik ini. Sebentar akan jadi nyamuk terbang. Menyebarkan virus Aedes aegypti atau apa namanya. Malaria, na'udzubillah. Kalau itu lingkungan bersih, air jalan dengan lancar, jernih, enggak bisa mereka hidup. Enggak punya ruang untuk berkembang dan hidup. Begitulah. Di antara manusia pun ada yang semacam itu. Baru hidup, baru bermunculan saat keruh. Kondisi gaduh dan ini fitnah muncul hamba-hamba Allah ini. sahur manuk, saling berkicau, saling saut-sautan kayak burung ya. Kamu tahu burung sana bunyi, yang sini ikut nyaut bunyi, cuy cuy cuy cuy. Pada rame satu dengan yang lain. Komentar, berbicara. Di majelisnya, di media sosial, di ini, wah ramai sudah. Ini aktif orang-orang ini, jentik-jentik nyamuk ini hidup, karena kondisi memang sedang keruh, sedang bau, seperti air comberan tadi. Kamu ke belakang sedikit. Sebelum terjadi apa-apa, saat kondusif, saat aman, tenang, tanyakan kemana orang-orang ini. Fulan, fulan, fulan, fulan yang aktif ini tadi. Kemana dia? Tidak pernah mengikuti majelis ilmu. Paling malesnya orang dalam halaqah. Mungkin bahkan 5 waktu, Allah-Allah dia bisa sholat 5 waktu di masjid. Paling malesnya orang sudah dalam kebaikan. La akhlak, wala ibadah, wala, wala, wala. Nol semuanya. Sebelum ini semua terjadi. Mati. Mengendap. Tidak ada. Saat kebaikan berjalan, saat ilmu, saat amal soleh, saat tidak ada. Tidak mendapati situasi cocok bagi dirinya. Tiarap. Situasi tidak mungkin untuk mereka hidup nongol. Begitu dia mendapati, ah ini waktunya ini. Timing yang selama ini ditunggu. Ini waktunya. Muncul subhanallah. Aktif. Wah, aktif sudah. Yang WA, yang ini, yang itu, entah sudah apa lagi. Aktif, jadi orang paling aktif. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Fitnah. Bukan demikian para ulama salaf. Bukan orang yang muncul tiba-tiba. Tapi dari awal memang terbimbing ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, akidahnya, semuanya. Orang yang sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan amal soleh, membenahi dirinya, membenahi keluarganya, itulah mereka. Panutan dalam kebaikan. Ala kulli hal, itu semua hikmah yang Allah kehendaki, dan Allah hakim dalam segala ketetapannya, dalam segala qadha-nya, hakim dalam segala perbuatannya, hakim dalam segala perkataannya, tabaraka wa ta'ala. Kembali kepada Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala, Abu Hatim dan Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya hal tersebut, maka mereka pun menjawab, yang kami tahu dari a'imah dan para ulama yang sebelum kami, mereka katakan iman. Yang pertama mereka jawab, di mana mereka sebutkan fakana min madhabihim annal iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus, bahwa iman itu, madhab mereka a'immah, perkataan dan amalan, bertambah dan berkurang. Ini menjadi pertama yang dijawab dan dijelaskan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah, karena iman, baik itu iman kepada Allah, juga iman terhadap yang datang dari Allah, iman terhadap para malaikatnya, iman terhadap kitab sucinya, iman terhadap para rasulnya, iman terhadap yaumul akhir, iman terhadap takdir, baik dan jeleknya, semua ini iman aslul usul. Pokok yang paling penting. Pokok yang sangat mendasar. Makanya kemudian beliau sebut pertama kali dan sahnya, benarnya iman ini berpengaruh terhadap benarnya amalan dia yang lainnya. Al-iman qaulun wa amal. Bahwa iman bagi mereka yang didapati dari masyayikh dan ulama di banyak negeri tadi, qaulun, perkataan, mencakup perkataan kolbu, perkataan lisan, dan pengamalan terhadap atau dengan tubuh. Perkataan kolbu artinya gerakan dan harokat yang ada dalam kolbu. Azm, tekad, niat untuk melakukan kebaikan dan segala amal ketaatan yang wajib maupun yang sunnah-sunnah. Begitu pula perkataan kolbu artinya gerakan kolbu yang lari dari sesuatu, membenci karena Allah, benci terhadap sesuatu yang dimurkai Allah, syirik, bid'ah, maksiat, ini semua qaulul qalb. I'tiqadul qalb, keyakinan qalbu, meyakini dan mempercayai segala yang dari Allah, perintahnya, larangannya, mencintai perintah itu, membenci apa yang dilarang oleh Allah. Ucapan lisan banyak, bacaan Quran, zikir, kamu la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, dan yang lain-lainnya. Doa, amalul jawareh, sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Iman di kalangan mereka yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang akibat kemaksiatan. Karena maksiat memperkeruh iman seseorang, memperkeruh dan menodai kesuciannya. apa yang disebutkan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'a menukil dari para ulama sebelumnya, dengan ini membantah sekian kelompok, membantah Murji'ah, baik yang mengatakan bahwa iman hanyalah tasdik, sebatas meyakini, sebatas mempercayai. Kaidah mereka yang batil mengatakan, sebagaimana dengan iman tidak termadorotkan dosa, dosa itu enggak ada efeknya kepada seorang mukmin. Selama dia mukmin, maka dia berbuat dosa apapun tidak ngefek, tidak memadorotkan dirinya. Sebagaimana dengan kekufuran tidak berguna ketaatan. Orang mau berbuat baik sebanyak apapun, kalau dia kafir enggak ada gunanya. Maka begitu pula mereka kiaskan, kalau orang mukmin maksiat seperti apapun tidak ada madorotnya, dan ini batil. Atau di kalangan Murji'ah pula yang mengatakan iman itu sebatas keyakinan dan perkataan. Amalan mereka keluarkan bukan termasuk iman. Dan ini juga salah, batil, tidak benar. Kata Abu Hatim, Abu Zur'ah, bahwa ahlu sunnah meyakini iman sebagaimana tertunjukkan di dalam Quran dan sunnah dan ijma' a'immah, perkataan, keyakinan, dan perbuatan bisa bertambah, bisa berkurang. Firman Allah dasarnya sebagai bukti, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang beriman itu hanyalah yang beriman kepada Allah, keyakinan, kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu, mereka berjihad dengan harta dan jiwanya, amalan fi sabilillah. Maka mereka itulah orang-orang yang jujur dalam imannya. Diamalkan iman itu. Mereka beramal tidak hanya sebatas keyakinan, tapi juga amalannya membuktikan kebenaran imannya. Di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, al-iman bid'un wasittuna syu'bah. Iman itu 60 sekian cabang. Afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya' syu'batun minal iman, dan malu salah satu sifat atau cabang dari iman. Iman semuanya Rasul sebutkan. Dalam hadis ada ucapan qaulu la ilaha illallah. Iman. Dan itu besar manfaatnya. Terlebih ketika seseorang mengerti kandungannya dengan maknanya yang hak tauhid. Beda ketika itu diucapkan oleh seorang muwahhid yang faham tauhid, faham apa yang dinafikan, apa yang diisbatkan. Ketika seseorang melakukan maksiat, disebutkan dia sampai mencium seorang wanita, dia ingin bertobat. Maka Rasul perintahkan untuk dia banyak berbuat baik, untuk menghapus dosa-dosanya. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, afima af'a aminal hasanat, atau afamin al hasanat qawlu la ilaha illallah, apa termasuk kebaikan ucapan la ilaha illallah, zikir? Qala huwa min ahsanil hasanat, atau huwa ahsanul hasanat, itu justru kebaikan yang terbaik. La ilaha illallah. Perkataan, ucapan lisan. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Begitu pula menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, bahkan malu pun dari iman. Dan itu amaran kolbu, amalan hati, malu. Malu sehingga mencegah dirinya dari kemaksiatan, dari kemungkaran. Malu yang mencegah dia dari segala yang bisa menodai muru'ahnya, kehormatannya atau kewibawaan dia, dia malu. Dan itu iman. Ketika seseorang menyalahkan seorang sahabat karena malunya, sehingga dia membiarkan hak-haknya di orang lain. Fulan begini, fulan begitu. Dia punya hak. Itu hutang padanya sekian mungkin. Yang itu hutang padanya sekian. Dia biarkan. Nah, ini yang satu, ini ngingatkan. Kamu gak boleh malu. Itu hakmu kok, ambil. Tapi dia malu. Kan ada sebagian orang kamu tahu begitu ya. Padahal itu hak dia. Pantas dan boleh dia tuntut. Kamu hutang dan kamu sendiri yang menentukan. Nanti saya bayar akhir bulan Oktober misalnya. Atau tanggal sekian jatuh tempo. Harus dilunasi. Sudah jatuh tempo gak dibayar-bayar. Ini yang punya hak, diingatkan, ambil, itu hakmu, uangmu. Tapi karena malu dia gak bisa. Enggak, sudah, biarkan sudah. Karena malu. Padahal itu hak dia. Ada orang yang gak bisa, gak sampai hati atau sungkan, gak enak, biarkan sudah. Dibayar ya alhamdulillah saya terima, enggak, yes, biarkan. Karena malunya. Ketika orang ini disalahkan, malah Rasulullah katakan, da'hu. Fa'inal haya'a la yati illa bi khair. Biarkan. Saudaramu begitu. Karena malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan bagi orangnya. Dipuji oleh Rasulullah SAW. Karena malunya. Seperti itu. Karena orang ketika sudah tidak malu, melakukan semaunya. Malu termasuk iman. Wal haya syu'batun minal iman. Wa inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi't. Itu yang didapati orang dari ajaran kenabian-kenabian dari sejak awal. Kalau kamu tidak malu, lakukan semaumu. Orang kalau sudah tidak malu, berbuat semaunya sudah. Enggak malu. Enggak merasa itu aib. Untuk berbuat begini, untuk berkata itu. Enggak malu. tidak malu untuk melakukan ini dan itu, berkata ini dan itu, sementara tidak bercermin pada dirinya sendiri. Tidak malu. Tidak malu kepada Allah. Tidak malu kepada mukminin. Kalau saja dia punya malu berkaca pada dirinya sendiri, siapa aku ini? Tapi kadang sebagian orang, karena tidak ada malunya, tidak menghitung, tidak memperkirakan, tidak bercermin pada dirinya sendiri. Ibarat kalau dalam pepatah Arab disebutkan, La tarmi buyutan nas bil hijarah wa baituka minaz zujajah. Kamu jangan melempari rumah orang dengan batu. Ada rumahnya orang ngambil batu dilempar. Piar, kacanya pecah, jendelanya, wailah apanya, gentengnya. Kamu lempari rumah orang dengan batu. Entar kamu sendiri enggak sadar rumahmu dari kaca. Rawan, dirimu sendiri rawan. Banyak kaca di rumahmu. Hati-hati. Dan orang tahu, fulan rumahnya dari kaca. Rumah kaca bahkan. Dikelilingi semuanya dengan kaca. Tembok-temboknya. Enggak nyadar. Ya subhanallah, sebagian orang ada yang seperti itu. Berani berbuat ini, berani. Wah sudah. Enggak nyadar kalau rumah dia sendiri dari kaca. Rentan, rawan. Tapi begitulah. Al-haya, kalau itu ada pada diri seseorang, mencegah dia dari kejelekan. Malu. Itu yang mengekang dia dari qobaih. Yang jelek perkataannya maupun perbuatannya. Termasuk iman. Gangguan yang kamu singkirkan itu pecahan kaca kah atau apa dari jalan. Iman. Dan itu amalan. Kamu harus ambil, kamu buang, kamu singkirkan, kamu pendam. Iman. Ya perkataan, ya ucapan, ya keyakinan, semuanya iman. Dalam satu hadis. Yazid wa yanqus. Itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Sebagaimana Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim sebutkan. Karena Allah katakan dalam Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah imannya. Bertambah. Jelas Allah sebutkan. Juga dalam Al-Fath, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka bersamaan dengan iman yang sudah ada, ditambah imannya oleh Allah. Karena ibadahnya, karena ketaatannya, amal solehnya, semakin dekat dia dengan Allah. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Yang berzina tidak akan melakukan zina dalam keadaan dia beriman. Artinya enggak akan itu dilakukan saat imannya kuat, saat imannya sempurna, saat imannya naik bertambah, enggak mungkin. Bisa terjadi itu zina karena iman orang sedang berkurang, sedang turun. Na'udzubillah. Pencuri pun demikian, tidak akan mencuri saat dia iman. Saat imannya sempurna, bertambah, enggak mungkin dia mencuri. Dia lakukan pencurian karena imannya turun saat itu, berkurang, lemah. Demikianlah iman itu bisa bertambah dan berkurang. Selain Murji'ah, ini pun membantah akidah Jahmiyah yang mengatakan iman itu ma'rifat. Bas. Sekedar pengetahuan. Kamu tahu dengan hatimu bahwa Allah hak, Allah itu ada, itulah mukmin. Kamu enggak ngucap, kamu enggak beramal, enggak pernah sholat, kamu sempurna imanmu bagi Jahmiyah. Wal'iyadzubillah. Ini pula membantah Karramiyah yang mengatakan iman itu hanya ucapan lisan. Cukup. Kamu sudah teranggap sempurna imanmu kalau sudah mengucap dengan kata-kata, walaupun amalanmu jauh bertentangan dengan apa yang kamu katakan. Mu'tazilah pun terbantah, mereka hampir sama semula. Iman, ucapan, keyakinan, amalan, cuman beda dengan Ahlus Sunnah. Mereka katakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang. Karena kaidah mereka, iman itu satu kesatuan, tidak mungkin terpecah-pecah. Sehingga terambil sedikit, imannya kurang. Itu enggak mungkin menurut mereka. Yang sesat dan batil. Itu beberapa firqah dhalah yang menyalahi Ahlus Sunnah dalam perkara iman. Demikian dinukilkan oleh Ibn Abi Hatim dari ayahnya Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Raziyain, keduanya dari ulama Roy Ar-Razi rahimahumullah. Kita cukupkan untuk persiapan sholat duhur. Lanjutannya untuk sesi berikutnya. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahirrabbilalamin.